Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahum. Kita masih dalam pembahasan I'rabul af'al. Qala rahimahullah Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf Bil-Hattab, wa idza lam yasluh al-jawab an yuj'ala syartan wajib qiranuhu bil fa. Apabila jawab syarat itu tidak bisa dijadikan syarat, maka wajib diiringi dengan fa. Ini fa'ul jawab. Contohnya wa nahwu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadirun. Dan jika menimpamu satu kebaikan maka dia Allah Maha Mampu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah. Di sini syahidnya adalah fa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak bisa dijadikan sebagai jawab, maka apa? Diiringi dengan fa. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Syaitnya mana? Sofia. Fattabi'uni. Diiringi dengan jumlah fi'liyah. Fi'liyahnya amr. Nah, qalab. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُهُ. Dan apa saja yang mereka kerjakan berupa kebaikan, maka mereka tidak akan dikufuri. Syaitnya, فَلَنْ يُكْفَرُهُ. Di sini, jawabnya diiringi dengan lan. Nanti akan dijelaskan dalam syarah empat-empat yang diiringi dengan fa'ul jawab. أَوْ بِإِذَا الْفُجَئِيَةِ. Atau dengan fa'nya itu diganti dengan idzal fujaiyah. Contohnya, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Dan jika menimpa mereka kejelekan dengan sebab apa yang mereka kerjakan oleh tangan-tangan mereka, tiba-tiba mereka berputus asa. Sayyi'ni idahum yaqnatun. Syarah Iqra ya Abu Azam. Qauluhu qala syarih qauluhu wajaba iktiranuhu bil fa'i ila akhirih ay yajibu iktirani nu iktiranul jawabu iktiranul jawabi bil fa'i fi sittati mawadi'a zakara al musannifu minha salasatan al awwalu al jumlatul ismiyatu kamithalil musannifi wa nahwu in tajtahid fan fa anta faizun wa huwa fil ayati mubtada'i mubtada'un wa qadirun khabaruhu wal jumlatul ismiyatu fi mahali jazmi min fi mahali jazmin jawab syarti waqad iktaranat bil fa'i wa jawaban wujuban. Nah, kala syarif jawaban beliau wajib qiranu bil fa, wajib diiringi dengan fa sampai akhirnya, yaitu wajib diiringi al jawab dengan fa pada 6 tempat. Musannif telah menyebutkan di antaranya ada 3. Yang pertama, apabila jawabnya itu berupa jumlah ismiyah. pada khobar. Seperti contoh musannif ayat. Contoh musannif apa bahasan? In that day. Jumlah ismi. Wa in yantaska. Wa yantaska. Di khairin. Fahuwa ala kulli syai'in qadirun. Fahuwa ala syai'in. Ala kulli syai'in qadirun. Dan juga contoh in tajtahid fa anta faizun. Jika engkau sungguh-sungguh maka engkau berhasil. Maka huwa dalam ayat fahuwa sebagai mubtada qadirun khabarnya. Sedangkan jumlah ismiyah fahuwa ala kulli syai'in qadirun menduduki kedudukan jazm sebagai jawab syart. Dan sungguh dia diiringi dengan fa wujuban. Kenapa? Karena berubah jumlah isminya. Sani. Sani al-jumlatul fi'liyatu allati fi'liha fi'luha talabiyun. Talabiyun. Kamisalil musaniti wa nahu in jaa zaidun fala tadrikhu fa tabi'uni fa ittabi'uni fil ayati jumlatun talabiyatun fi mahali jazmin jawabu syarti waqad iqtaranat bilfa'i wujuban. Nah, tempat yang kedua adalah ketika jawabnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya talab. Talab itu bisa apa? Apa saja? Coba bisa. Amar. Nahi. Istifham. Tahdid. Amani. Taroji. Doa. Nah, 8. Contohnya, dan juga contoh, seperti contoh musannif dalam ayat, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Perintah di situ, amr. Fattabi'uni. Dan juga contoh, in ja'a zaidun, jika zaid datang, maka jangan kamu pukul dia. Fala tadribhu, di sini nahi. Tolaknya apa? Berupa nahi. Maka diiringi dengan fa. Fala tadribhu. Maka ittabi'uni dalam ayat dan adalah jumlah talabiyah menduduki kedudukan jazm sebagai jawab syarat. Demikian pula dalam contoh tadi fala tadribhu talab dia. Dan sungguh telah diiringi dengan fa wujuban. Kenapa? Kenapa diiringi dengan fa? Karena jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya, tolabina. Salis, tempat yang ketiga, ikra. Jumlatu fi'liyatu allati fi'luha makrunun binafin wadi la walam. Wa misalil musallifi Intajtahid sama tandam. Harokatnya ada tapi sukun. Intajtahid sama tandam. Falam yukfaru. Tuk. Falam tukfaru. Tuk poyukin. Kalau ayatnya falan yukfaru ya. Falan yukfaru. Ini benar kan? Falan yukfaru. Bil ayati jumlatun fi'liyatun makrunatun bilan. Fi mahalli jazmin syarti waqad tarunat bil fa'i wujuban. Empat yang ketiga yang wajib diiringi dengan fa'ul jawab adalah ketika jawabnya itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan nafi selain la dan lam. Nafi selain la dan lam. Ya, bisa lan, na'am, ma, nafiyah, lan nafiyah, laisa, nafi juga. Ya. Yang penting bukan la dan lam. Seperti contoh musannif wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Juga contoh in tajtahid famatan, dan jika kamu sungguh-sungguh kamu tidak, maka kamu tidak akan menyesal. Maka falan yukfaru dalam ayat adalah jumlah fi'liyah diiringi dengan lan, nafi ya. Menduduki kedudukan jazm sebagai jawab syarat. Dan sungguh dia diiringi dengan lam wujuban, fa wujuban karena apa? Diiringi dengan nafi selain la dan lam. Rabi khamis sadis. Rabi al-fi'liyatu allati filuha jabidun. Nahu in tajtahid fa'asa an takuza. Al-khamisu al-fi'liyatu allati filuha maqrurun ifat. Nahu in ijtahada zaidun faqad faza. Al-sadisu al-fi'liyatu allati fi'luha maqrurun biharfin biharfi tanfizin. Nahu in tajtahid fasaufa tafuzu au fasatafuzu insyaallah. Tempat yang keempat adalah ketika jawabnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid. Ya, jamid itu yang bagaimana? Jadi tasrif. Bukan pecahan dari kata yang lainnya, bukan, enggak ada masdarnya, itu jamid. Hanya dia saja. Nah, kalau yang dimaksud dengan tasrif di sini tasrif mati ya bisa juga. Nah, asa, laisa, ya. Dia akan bisa ditasrif, tasrif fi'il mati saja, laisa, laisa, laisu dan seterusnya. Nah, fi'il jamid lawannya la mustaq. Fi'il yang dipecah dari masdar kata yang lainnya. Di sini asa tidak ada pecahan lainnya. Contohnya in tajtahid, jika engkau sungguh-sungguh fa'asa, maka mudah-mudahan engkau berhasil. Di sini syaitnya mana? Fa'asa wajib diiringi fa. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah fi'ilnya jamid. Tempat yang kelima, jumlah fi'liyah fi'ilnya diiringi dengan qad. Contohnya in tajtahada zaidun faqad faz. Jika Zaid bersungguh-sungguh, maka sungguh dia telah berhasil. Ini juga sama keterangannya. Faqad faz. Yang keenam, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan huruf tanfiz. Huruf tanfiz itu sin dan saufa. In tajtahid fa saufa tafuzu. Jika engkau sungguh-sungguh, maka kelak kamu akan berhasil. Atau fasa tafuz, maka kamu akan berhasil insyaAllah. Nah, ini enam tempat apa yang wajib jawab syarat diiringi dengan fa. Sedangkan qulna tamabtum hadhihi mawadhi'a taqala ismiyatun talabiyatun bi jamidin wa bi mawqad bi wa bilan wa bil wa bi tanfisi fa hadhihi mawadhi'u yajibu rabtuha bilfa'i ma'ada jumlatul ismiyah jumlata ma'ada jumlatul ismiyah ma'ada ada apa ini? Mawasid saudaranya siapa? Inna anna ka anna laita la'ala ada ya. Ini adalah termasuk ada tulis istisna. Nah, setelah ada ini bisa apa? Bisa nasab atau jer. Kecuali kalau di dengan ma, tidak di ma masdar, maka wajib nasab. Ma ada al-jumlatal tarbutu biha au bi ida. Terus. Wa inna ma wajib dzalika liyasula. Arqtu bainahu wa baina syartihi. Idza bidunha la raqqa. Li'adami solahiyati. Solahiyatu jawabi li mubasyaratil adati. Wa qassat wa qassat arfa'u bidzalika lima fiha min ma'na sababiyati wa ta'kidi al-nasi lil musabbabi lil jazai al-musabbabi al-syarti wal-muta'akobi ba'dahu wa la yajuzu hatwa illa fi dharurati au fin fi dharuratin au nudurin awal kakawunihi man yaf'al hasanati al-hasanati Allah yashkuruha wa syarru bi syarri inda Allahi mislani ay Allah yashkuruha Dan sungguh sebagian mereka para ahli nahwu telah membuat nadhom, membuat bait syair tentang enam tempat ini, tempat yang wajib diiringi dengan fa. Maka dia katakan ismiyah talabiyah satu, ismiyah satu, talabiyah dua, aw bijamid wa bijamidin tiga, jamid bima qad lan wa bitanfisi. Bima itu nafi, lan juga nafi. Digabungkan tadi di tempat yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ismiyah, talabiyah, jamid, ma, lan jadi satu, qad dan tanfis, enam tempat. Maka tempat-tempat ini wajib untuk dihubungkan dengan fa. Ya, selain jumlah ismiyah. Maka sungguhnya dia tidak dipastikan padanya. Tidak pasti, tidak mesti harus pakai fa. Tapi bisa juga dihubungkannya, dikaitkannya itu dengan idza al-fujaiyah. Seperti contoh musannif. Wa in tusibuhum sayyatun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Jadi untuk jumlah ismiyah bisa pakai fa, bisa pakai idza. Tapi kalau selain itu maka dengan apa? Fa saja. Hanya saja wajib hal itu, wajib apa? Dihubungkan, dikaitkan antara jawabnya itu dengan fa atau dengan ida, alasannya agar supaya nah ada keterkaitan antara jawab dan syaratnya tadi. Ya, perlunya ada fa ataupun ida tadi untuk agar supaya antara jawab dan syarat, syarat dan jawabnya itu ada keterkaitan. Karena dengan tanpanya, tanpa apa? Tanpa robet itu tadi, tanpa fa ataupun ida, la robto, tidak ada keterkaitan antara syarat dan jawabnya. Karena tidak adanya, tidak bisanya al-jawab itu bertemu langsung, mubasyarah dengan alat syarat. Nah, maka harus diiringi dengan apa? Fa atau ida, supaya tadi tujuannya agar ada rob, ada keterkaitan atau keterikatan antara syarat dan antara syarat dan jawabnya. Dan dikhususkan fa dengan hal itu sebagai fa al jawab karena terdapat padanya makna sababiyah. Fa-nya fa apa namanya? Sababiyah, memiliki makna sebab. Dan juga at-ta'kid. Ya, yaitu mengiringi atau pengiringan yang sesuai terhadap al-jaza, balasan yang diakibatkan dari syarat. Dan yang diiringkan setelahnya. Dikhususkan pakai fa, karena ada makna sebab dan juga makna ta'kid. Ini terletak setelahnya, diiringi setelahnya. Dan tidak boleh membuang fa kecuali dalam darurah syar'iyah atau jarang. Jadi pembuangan fa'ul jawab ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kenapa? Darurah syar'iyah. Kemungkinan yang kedua nadir, jarang. Nadir lahu malau, adapun yang jarang itu maka tidak bisa dihukumi. Ya, pengecualian saja. Yang pertama, yang maksud yang pertama apa ini apa Abdillah? Darurah, seperti ucapan syair, man yaf'alil hasanati illahu yashkuruha wasyarru bisyari indawi mislani. Syarat dan jawabnya mana? Mana ada tuh syaratnya? Dia syaratnya? Yaf'al. Jazm. Jawabnya? Allahu yashkurwa. Jumlah apa ini? Ismiyah. Seharusnya pakai apa? Fa. Fa. Allahu yashkurwa. Tapi ini dibuang. Kenapa? Nah dia. Darurah syar'i. Asani. Pakai apa? Asani. Kekawlihi alaihi salati. Alaihi salatu. Assalamu. Bishya'ni. Bishya'ni lukota. Fa'inja'a. Mustadi aul awil manti bila aulam aul awil madi awil madi mutasawiti mutasawiti mujawadi infat lam jadi lam jadi ikhtiranuhu bil fa'i nahu hingga azaidun yakun amrun aul la yakun aul lam yakun aul koma. Empat yang kedua. Yang kedua tadi apa? Nadir. Nadir. Jarang. Seperti sabda Nabi alaihissalatu wassalam tentang perkara barang temuan. Jika datang pemiliknya, ya maka dikembalikan. Jika tidak, maka silakan kamu pergunakan dengannya. Ini syaratnya. Mana syarat, mana jawab? Kalian. Ada satu syaratnya mana? Illa. Ada syaratnya dulu. Ada syaratnya. In. Bila syaratnya? Ja'a. Ja'a. Saya jawabnya? Illa. Istamte. Ini berupa apa ini? Fi'liyah, fi'ilnya? Mana nafi? Fi'ilnya tolak. Nah, di sini in ja'a sahibuha wa in la ja'a. Kalau mau ditakdirkan berarti pakai in la. Jadi in la di sini asalnya adalah apa? In dan la. Nah, in ja'a in la ja'a sahibuha istamti' biha, itu asalnya ya. Nah. Jadi jawabnya adalah apa? Istamti'. Jadi bukan talab tasyri nafi. Jadi itu asalnya in la ja'a sahibuha istamti' biha. Begitu. Jika pemiliknya tidak datang, maka istamti' biha. Manfaatkanlah. Jadi jawabnya di sinilah qalab serupa amr, seharusnya kaidah apa diberi diiringi dengan fa. Tapi terjadi yang demikian tapi nadir. Sekarang dikeluarkan dalam Muslim dengan lafaz pakai fa. Wa illa fastamti' biha. dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun lafaz yang disebutkan dalam kitab ini tadi, lafaz indal Bukhari. Tanpa fa. Fa in ja'a sahibuha wa illa istamti' biha. Dalam sahih Muslim, fa in ja'a sahibuha wa illa fastamti' biha. Baik. Kemudian, jika jawabnya itu bisa menjadi syarat, seperti mudhara' yang musbat, mudhara' yang tidak didahului nafi atau syifu nafi, atau mudhara' yang dinafikan dengan la atau lam, atau jawabnya berupa fi'il madi yang mutasarrif, yang mustaq, ya, al-mujarrad, yang kosong dari qad, mujarrad maksudnya kosong dari qad, maka tidak wajib diiringi dengan fa. Jadi boleh, tapi tidak wajib. Contohnya in ja'a Zaidun yakum amrun, jika Zaid datang amr berdiri. Au la yakum in ja'a Zaidun la yakum amrun. Nah, atau lam yakum au qama. Maka boleh diiringi dengan fa in ja'a Zaidun fa yakum amrun. Stamir. Mulaqatu Baghdatan wala takunu illa ma'al jumlatil ismiyati kama taqaddam. Naam. Ucapan beliau atau diiringi dengan idah fujaiyah. Kalau apa tadi? Jawabnya berupa jumlah ismiyah. Fujaiyah itu dinisbahkan kepada al-fujaah. Apa itu fujaah? Didhamah fa dan mat fujaah panjang. Fujaah itu adalah menemui sesuatu dengan tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Ya. Ya, diartikan idza itu seringnya kalau idza fujaah itu artinya tiba-tiba begitu ya. Kharajtu minal bait idza asadun andal bab, keluar dari rumah tiba-tiba ada singa di depan pintu. Nah, itu namanya idza, menemui sesuatu secara apa? Tiba-tiba. Nah, baghdatan. Itu namanya fujaah. Baik, dan tidaklah idza fujaiyah ini kecuali bersama jumlah ismiyah sebagaimana telah berlalu. Stamir ya. Dan sebagai apa? Khobar dari kaun, masdar. Istighna'an minal. Baik, di sini musannif tidak mengkaitkan idza itu dengan jumlah yang ismiyah, kan langsung beliau apa? Au bi idza al-fujaiyah, langsung. Tidak dikaitkan kalau jumlahnya apa? Ismiyah. Tapi setelah menyebutkan empat-empat tadi, di akhirnya beliau katakan au bi idza al-fujaiyah. Ini kan terkesan apa? Terkesan setelah na'am ketika jumlahnya jumlah talab ataupun diiri dengan lang juga bisa dengan idza. Tapi di sini kata beliau, musannif tidak mengkaitkan yang diiringi idza itu adalah jumlah ismiyah karena mencukupkan dengan contoh. Dipahami dari contoh saja. Nah, contohnya kan idza hum yaknatun, jumlah ismiyah. Nah, jadi demikian barakallahu fikum. Namanya matan kan yang dibuat ringkas. Sehingga terkadang cukup dengan memberikan contoh-contoh sebagai isyarat. Stamir. Apa Luqman? Ma'inna maqamat maqamu alfa. Maqama. Maqama alfa'u. Fa'i. Alfa'i. Fi anna'a asfa. Hat. Ha. Fi kawniha. La. Fi la yubtada'u biha. Mu'akkabun bima ba'daha. Fa'al ya harfun awal berfu zamanin aw makanin kilapun wal awal arja. Nah, hanya saja dia menduduki kedudukan fa. Dia siapa? Fa'ilnya komat mana? Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya kembali ke idha. Nah, hanya saja idza fuja'i itu bisa menduduki kedudukannya fa'ul jawab karena idza fuja'i itu menyerupai dia, menyerupai siapa? Fa. Perhatikan di sini asbahat ha. Fa'ilnya asbaha dhamir mustatir hiya kembali kepada idza fuja'i, maf'ul bihnya dhamir ha kembali ke fa. Karena dia yaitu idza fuja'i itu menyerupai fa dalam masalah apa? Sama-sama tidak bisa dimulai dengannya. Dia bisa diletakkan di depan. Ida dan juga fa ini. Dan tidaklah terletak setelah, kecuali setelah kata yang diiringi dengan apa yang setelahnya. Jadi letaknya itu setelah kalimat sebelumnya. Di tengah-tengah kalimat ada kalimat, baru setelahnya fa atau setelahnya ida. Tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Dan apakah idza fuja'i itu huruf ataupun dhorof zaman atau dhorof makan, terjadi khilaf. Wal awwalu arjah. Pendapat yang pertama lebih rajih. Pendapat yang pertama apa ya, Khana Pak Azam? Huruf. Nah, idza fuja'i itu adalah harfun. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtari hada. Hukumnya tidak wajib, bisa dikasih, bisa tidak. Wallahu a'lam. Nah, tidak dikasih.